Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu dahu ila yaumiddin amma ba'd. Alhamdulillah ikhwana fiddin hafizani wa hafizakumullah jami'an. Sebelum kita lanjut pada pertemuan kali ini berkaitan tentang fikih siam atau ahkam siam, pada penggalan kalimat yang ketiga yaitu berkaitan tentang zaman puasa, apakah zamanul wujub ataukah zamanul imsak, kita murojaah sedikit dari pertemuan yang lalu. Definisi puasa yang kita bahas kemarin, siapa yang sudah hafal? Masuk aja. Yang ada bukunya imsakun, kita bantu. Imsakun an asya'a makhsusah. Kemudian min atau fi zamanin makhsusin min syakhsin makhsusin biniyatin makhsusah. Ini yang kemarin kita sebut, dan telah kita sebutkan bahwasannya di sana ada yang mendefinisikan, yaitu al-imsak anil mufattirat min tulu'il fajri ila ghurubi syams ta'abudan lillah. Kemudian kemarin kita sebutkan di antara yang dimaksud daripada al-imsak itu adalah menahan diri an asya makhsusah, dari hal-hal tertentu, dan ini disebut oleh para ulama dengan al-mufattirat, pembatal-pembatal puasa, atau mufsidatus shaum, atau hal-hal yang dapat merusak puasa. Kemarin kita sebutkan 6 atau 7 paling tidaknya pembatal puasa, ya. Siapa ingat? Pertama di antara pembatal paling berikan masuk aja, makan minum sengaja, lupa sengaja, nah, ini yang membatalkan. Adapun lupa tidak membatalkan. Kemudian jima yang disebutkan dalam ayat, siapa ingat ayatnya? Al-an bashiruhunna wabtahu ma kataballahu lakum wakulu wakulu washrabu hatta yatabayyana lakum al-khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr thumma atimu siyam ilal layl. Tiga pembatal disebutkan sekaligus dalam satu ayat. Pembatal yang keempat yang kemarin kita sebutkan, saya ingat Mas Haris, ya harus urut. Apa? Nanti terakhir sendiri itu masalah muntah. Kita akhirkan masalah muntah karena memang khilaf panjang di sana. Yang keempat yang kemarin kita sebut, Mas Anjar, posisinya menggantikan makanan ataukah minuman. Jadi seperti makan minum, tapi dia menggantikan posisi makan dan minum. Seperti MLP, makanan lewat pipa. Demikian pula sebagian ulama menganggap yaitu transfusi darah dan yang selainnya yang orang tidak akan bisa hidup tanpanya. Kalau orang tidak makan minum dan tidak diberi suplemen tersebut, ya bablas, tidak bisa. Adapun semata pengobatan atau hal yang selainnya, atau suntikan, ya, atau sekedar ambil darah sedikit, ya, atau disuntik otot atau urat sarafnya, maka ini yang rajih tidak membatalkan. Yang keempat berkaitan tentang syahwah jima, yaitu yang hampir sama yang keempat, yang berapa? Lima ya. Yang kelima Mas Agung. Oh, Mas Agung. Masjid Agung, Mas Agung harus ditanya. Oh, Mas Agung. Iya. Muntah. Muntah paling akhir. Yang mirip dengan jima apa? Iya, mengeluarkan mani dengan sengaja. Ya, mengeluarkan mani dengan sengaja. Inzalul mani amdan. Dan ini sejumlah ulama banyak meracikan yang demikian. Sebagaimana hadis Allah Subhanahu wa taala memuji dalam hadis qudsi, yada'u ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu min ajli. Dia orang yang puasa itu meninggalkan makannya, minumnya, syahwatnya karena aku. Maka demikian dia tidak meninggalkan syahwatnya karena dia mengeluarkan mani secara sengaja. Dan telah kita bahas seputar permasalahan ini. Sekedar murojaah saja. Yang berikutnya keberapa? Ke-6. Dari sebelah kiri. Abu Muhammad. Abdul. Keluarnya darah haid atau nifas ini membatalkan. Alaysa idza hadat lam tusalli wa lam tusum. Dan yang lainnya hadis-hadis yang ada bahwasanya wanita haid maupun nifas batal dan tidak boleh dia berpuasa. Dan Imam Nawawi dan sejumlah ulama, Ibnu Hazm dan yang lain, Ibnu Qudamah menukilkan ijma dalam hal ini. Kemudian yang ke berapa tadi? 6 ya. Ke-6. Yang kemarin kita sebutkan. Nasiru. Murtad. Nih. Lain asyraq talah yahbatan na'amaluk. Demikian pula firman Allah. Wa ma mana'ahum antuqbala minhum sadaqatuhum illa annahum kafaru billah. Tidak ada yang mencegah diterimanya sedekah mereka kecuali karena mereka telah kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ditolak amal ibadah seseorang berdasarkan di atas kesyirikan atau kekufuran terhadap Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir kemarin kita sebut, yang ketujuh adalah at-taqayyu amdan, muntah dengan sengaja. Itu yang kita sebutkan dan paling akhir, dan itulah pendapat jumhur. Dan telah kita sebutkan seputar hadis Abu Hurairah pembahasannya, yaitu ya man qa'a, barang siapa yang muntah, ya, man ghalabahu qai fala qada alaih, tidak perlu dia mengqada, muntah tidak sengaja. Wa man istaqa'a falyaqdi, dan siapa yang muntah ya dengan sengaja, dia ogok-ogok untuk dikeluarkan, dimuntahkan, maka falyaqdi, hendaknya dia qada. Hadis ini telah kita sebutkan kemarin, khilaf para ulama seputar hadis ini. Di antara yang mensahihkan adalah Syekh Al-Albani rahimahullah, dan di antara yang mendhaifkan hadis ini adalah Imam Bukhari juga Imam Ahmad. Jabalul Huffaz, para ulama hadis semuanya. Dan siapa yang ingin melihat penjelasannya di sana bisa dilihat di Al-Irwa, kalau tidak salah nomor hadis 924, kalau tidak salah ingat, sekitar itu 920. Dan di sana sebagaimana kemarin kita sebut, tidak kita panjang lebarkan di sana dikarenakan waktu. Adapun kita wallahu alam kita sebutkan kemarin itu termasuk pendapat jumhur, Syekh Al-Albani mensahihkan di sana. Dan adapun Imam Bukhari dan Imam Ahmad menyebutkan hadis tersebut kurang kuat. Sebenarnya semua perawinya adalah thiqah. Semua perawinya dari depan sampai belakang itu semuanya orang-orang terpercaya thiqah. Hanya saja sebagian ulama menganggap ada kekeliruan dari salah seorang perawi menisbatkan kepada gurunya, yaitu Isa bin Yunus menganggap itu hadis dari gurunya Hisham, dan Imam Ahmad menganggap ghalatofi, dia keliru padanya dan itu tidak ada dalam kitab hadisnya. Dan demikian pula sebagian yang lainnya itu menganggap keliru. Akan tapi Syekh Al-Albani menyatakan hukum asalnya adalah dia adalah seorang yang thiqah, dan dikeluarkan hadisnya dalam Sahihain Isa bin Yunus. Dan sebagian menganggap dia hanya sendirian, seperti kata Imam Tirmidzi, Isa bin Yunus hanya sendirian meriwayatkan dari Hisham bin Hasan. Jadi dia cuma sendirian. Namun didapati adanya riwayat lain penguat, Syekh Al-Albani menyebutkan dari Hafs bin Riyad, dan itu menguatkan ya. Menunjukkan juga istaqa'ah, begitu lafadnya. Kemudian ada ilah yang lain, yang kedua mengatakan di situ Hisham bin Hasan ya, gurunya, dia menyendiri di situ. Waham dan Syekh Al-Albani menyatakan dia termasuk orang yang thiqah, bukan hanya thiqah, bahkan Hisham bin Hasan adalah orang yang terkuat di antara murid-muridnya Ibnu Sirin. Karena hadis itu dengan para perawinya berantai sampai Muhammad bin Sirin, muridnya Abu Hurairah, dari Abu Hurairah sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara murid-murid Muhammad bin Sirin yang paling kuat hafalannya justru adalah yaitu Hisham bin Hasan ini tadi. Maka hukum asalnya dia thiqah, bahkan min akhbatin nas, termasuk orang yang paling kuat hadisnya dari murid-murid Ibnu Sirin. maka tidak ada sisi dari pendoifan hadis tersebut, kata Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala. Dan beliau mengatakan adapun yang disebut Imam Bukhari dan Imam Ahmad, dari situ ada cacatnya karena atau apa Isyad bin Yunus, kemungkinan dia menyendiri dari Hisyam, kemungkinan mereka menyangka tidak ada perawi lain selain Isyad bin Yunus. Dan semisal ini adalah permasalahan khilaf, dan kita sebutkan sekilas tentang permasalahan tersebut, dan itulah pendapat jumhur ulama rahimahumullah ta'ala. Dan ada yang kita tinggalkan, yaitu perkara permasalahan hijamah, bekam dan selainnya. Dan secara simpel kesimpulan kita ringkas kemarin, yang lebih utama adalah seorang yang puasa meninggalkan berbekam dan meninggalkan muntah dengan sengaja. Selesai masalahnya. Dia jauh, itu lebih selamat bagi dia. Selesai permasalahannya. Adapun dia muntah tidak sengaja, maka yang sahih insyaallah puasanya tetap sah. Itu kesimpulan dari apa yang kita bahas sedikit kemarin dari pembatal-pembatal puasa. Dan insyaallah kita memasuki pembahasan berikutnya dari penggalan definisi taib puasa imsakun an asya makhsusah. Puasa adalah menahan diri dari hal-hal tertentu, itu pembatalnya. Fi zamanin makhsusin, pada zaman yang tertentu pula. Maka inilah yang menjadi pembahasan kita berkaitan tentang zaman ataukah waktu puasa. Berkaitan tentang zaman ataukah waktu puasa. Zaman siyam yang qasimu ila qismain. Bahwasannya waktu atau zaman siyam itu terbagi menjadi dua kelompok. Zamanul wujub wa zamanul imsak. Yang pertama adalah zaman wujub, yang kedua zaman imsak. Yang pertama adalah waktu atau bulan diwajibkannya, disyariatkannya puasa. Sementara yang kedua zamanul imsak adalah waktu atau saat-saat di mana seseorang harus menahan diri berpuasa. Kita akan bahas satu persatu ya, sebagaimana bisa dilihat di buku itu, di situ semua di apa, di kertas yang sudah dibagikan oleh panitia. Yang pertama zamanul wujub, zaman wajib. Wa huwa syahrur ramadan. Perhatikan di situ. Dan itu adalah bulan Ramadan. Zaman wujub itu adalah bulan Ramadan. Wa fihi masail. Dan ini termasuk dalam ayat faman syahida minkum syahra falyasum. Barang siapa di antara kalian mendapati atau menyaksikan bulan itu, yaitu bulan Ramadan, maka hendaknya dia berpuasa. Karena maka syariat puasa itu jika masuk pada bulan Ramadan. Sementara kapan persisnya dia berpuasa, nah itu nanti ada pembahasan harian zamanul imsak. Dan telah kita sebutkan bahwasanya dulu di awal Islam, ketika datang bulan Ramadan itu puasa bukan hanya di siang hari. Setelah berbuka, kemudian seseorang sholat isya ataukah ketiduran, maka malamnya pun tidak boleh makan minum ataupun jima. Meskipun di malam hari bulan Ramadan. Dan telah kita sebutkan ayatnya, kemudian Allah turunkan keringanan ya. Uhillalakum lailatul shiyam arrafatu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahun alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum fataba alaikum wa afa ankum fal'ana bashiruhunna, dan seterusnya. Maka di sana dihalalkan kemudian menggauli istri atau pasangan pada malam hari bulan puasa. Sebelumnya malam hari pun tidak boleh. Maka bulan puasa atau bulan diwajibkannya puasa atau syariatkannya puasa itulah bulan Ramadan. Sementara sekarang zamanul imsak, zaman di saat kita diperintahkan menahan diri berpuasa harian, itu hanya dari pagi fajar sampai maghrib dan bukan termasuk malamnya. Yang kita bahas pertama adalah zamanul wujub, zaman diwajibkannya, wajibnya syariat puasa, yaitu bulan Ramadan. Wa fihi masail, di dalamnya terdapat beberapa permasalahan. Itsbatu dukhuli syahri Ramadan. Yang pertama tentang itsbat. Kita sering dengar dewan itsbat, panitia penetapan masuknya bulan Ramadan, itsbat dukhuli syahri Ramadan, menetapkan masuknya bulan Ramadan. Yatsbutu dukhulu Ramadhana bi ahadil amrain. Bahwasannya ditetapkannya masuknya bulan Ramadan adalah dengan salah satu dari dua perkara. Al-awwal yang pertama, ru'yatu hilalih, yaitu terlihatnya hilal Ramadan. Hilal itu adalah awal bulan. Bulan dalam keadaan baru pertama kali munculnya. Ya, setelah sebelum-sebelumnya ya, menghilang. Setelah bulan purnama 15 itu mengecil akhir bulan hilang, mulai muncul lagi, itulah hilal. Dan demikian disebut hilal karena dia halla, mustahalla, sebagaimana nanti akan disebut muncul. Maka dengan terlihatnya hilal Ramadan itu menandakan bulan ini telah berganti, bukan lagi Syakban namun masuk Ramadan. Itu yang pertama. Au yang kedua, ikmalu iddati Syakban 30, menyempurnakan bilangan bulan Syakban menjadi 30 hari. Kalau tidak terlihat, tadi maghrib belum terlihat hilal Ramadan, berarti besok kita belum puasa. Kita genapkan bulan ini, bulan Syakban, menjadi 30 hari. Berarti puasanya lusa insya Allah. Besok masih belum puasa, malam ini belum tarawih ya, karena hilal belum terlihat, sehingga kita genapkan menjadi 30 hari. Dan tidak ada 31 hari dalam bulan-bulan Islam. Innama syahr hakadha wa hakadha. 29 atau 30 hari. Hanya itu saja. Tidak ada 28, tidak ada 31 dalam bulan-bulan Islam. Maka ini satu di antara dua. Terlihat hilal Ramadan ataukah mengenapkan 30 hari bulan Syaban. Liqaulihi ta'ala, dasarnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah 185. Faman syahida minkum syahra falyasum. Barang siapa maka di antara kalian ya, maka barang siapa di antara kalian menyaksikan bulan tersebut, hilal Ramadan, falyasum, hendaknya dia berpuasa padanya. Wali hadithi Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dan berdasarkan hadith Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sumu li ru'yatih wa aftiru li ru'yatih fa in ghubbiya alaikum fa akmilu iddata sya'bana 30, dalam lafaz lain fa in humma alaikum. Dari hadith Abu Hurairah muttafaqun alaih, Rasulullah SAW bersabda, sumu li ru'yatih, berpuasalah kalian Ramadan karena melihat hilalnya, hilal Ramadan. Wa aftiru li ru'yatih, dan berfitrilah kalian, berbukalah kalian dari puasa, berakhirnya puasa kalian itu juga liru'yatih, karena kalian melihat hilalnya, hilal Syawal. Fa'in hubbiya alaikum, adapun apabila tertutupi atas kalian, hubbiya ay sutira, tertutupi, tersamarkan atas kalian, fa'akmilu iddata sya'bana 30, maka genapkanlah, sempurnakanlah bilangan bulan Syakban, yaitu Syakban adalah bulan sebelum Ramadan, menjadi 30 hari. Ini juga kita diingatkan tentang pentingnya kita memperhatikan bulan-bulan Islam. Barang siapa menghafalkannya dalam rangka memahami ya, dari hal-hal yang demikian, maka itulah suatu perkara amal saleh. Di mana banyak ya, termasuk hal yang disayangkan banyak kaum muslimin itu ya, hadanallahu wa iyyahum, hafal betul-betul Januari, Februari, Maret. Bukan hanya itu, bahkan hari-hari tertentu, 14 Februari ada apa, 20 ya, lain-lainnya 14 apa lagi, April atau apa lagi ya, yang lainnya Februari, Maret, April dan yang lain, Mei, Juni, Juni. Namun tidak hafal dari bulan-bulan Islam, padahal banyak ibadah itu Allah kaitkan dengan nama-nama ini. Asyahru Isna asyara syahran, atau as-sanatu Isna asyara syahran fi kitabillah. Tahun itu adalah ada 12 bulan. Ya. Disebutkan hal-hal tertentu. Ya. Kita sebutkan itu dari apa? Hendaknya nanti dihafalkan dulu ya di kalender masing-masing. Dan Allah mengatakan, "Wa mayyuzim syairallah fa inna min taqwal qulub." Barang siapa mengagungkan syiar agama Allah, itu termasuk ketakwaan hati. Ya. Di sana ada syariat puasa Asyura, 10 Muharram. Kapan itu Muharram? Ya. Ada puasa Syakban. Banyak Rasulullah puasa di bulan ini Syakban ya. Dan demikian pula ada puasa Syawal, ibaratnya itulah puasa-puasa sunnah seperti sholat sunnah. Ada yang wajib, ada yang qobliyah, ada yang ba'diyah. Sholat zuhur sebelumnya ada sholat sunnah qobliyah, ada sholat sunnah ba'diyah. Demikian puasa Ramadan, ada puasa sunnah, sebelumnya bulan Syaban, dan ada puasa sunnah setelahnya di bulan Syawal. Seorang mempelajari, mengetahui, menghafalkan Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadil Ula, Jumadil Tsaniyah, Rajab, Syaban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, kembali ke Muharram. Baik. Maka di sini syahidnya adalah bagaimana ditetapkannya masuknya bulan Ramadan itu berdasarkan dalil-dalil tadi, ayat maupun hadis, itu dengan dua macam cara ini. Dari hadis-hadis di atas kita mengetahui satu kesimpulan yang disebutkan oleh para ulama, hukum berkaitan tentang masuknya bulan Ramadan berkaitan tentang puasa adalah la yajuzul i'timadu bi tariqatil hisab, tidak diperbolehkan bersandar dengan metode hisab. Tidak diperbolehkan menyandarkan ibadah-ibadah kita semata-mata dengan metode hisab. Bukan berarti dilarang mutlak. Mau coba, mau dipakai untuk menentukan kira-kira ini di sebelah sini ya matahari, siap-siap lihatnya di sini atau yang lain. Monggo, tapi jangan jadikan sandaran utama, jangan jadikan sebagai rujukan utama. Jangan bersandar masuk dan berhentinya bulan Ramadan semata-mata dengan hitung-hitungan hisab. Wa qala ta'ala, Allah telah berfirman, yas'alunaka 'anil ahillah qul hiya mawaqitul linnas wal hajj, dalam surat Al-Baqarah. Dan ini belum jauh dari pembahasan puasa, cuman terselang satu ayat, ayat 184, sebelum-sebelumnya semua berbicara tentang puasa berkaitan tentang Ramadan. Dan memang, dan di sini disebutkan tentang hilal. Allah berfirman, yas'alunaka 'anil ahillah, mereka orang-orang bertanya kepadamu hai Muhammad tentang hilal. Hilal, ahillah itu jamaknya hilal. Mereka bertanya kepadamu hai Muhammad tentang hilal, awal bulan. Kul, katakanlah, jawab kepada mereka, hiya mawaqitu linnas, itu adalah tanda-tanda waktu bagi manusia. Wal hajj, demikian pula haji. Bukan hanya sekedar tanda, oh ini bulan baru, ini bulan Syaban, oh ini bulan Ramadan dengan muncul hilalnya. Tapi juga dikaitkan sandaran ibadah itu dengan terlihatnya hilal tadi, ru'yatul hilal, seperti haji. Maka demikian ini wal hajj, yang mana haji itu di bulan Dzulhijjah. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasanya hilal itu adalah tanda sebagai waktu start, tanda masuk atau berakhirnya, atau patokan penetapan waktu-waktu ibadah hamba-hambanya. Kadzalika qad sabaqa fil hadits anna Nabi sallallahu alaihi wasallam allaqa amra shaumi birru'yah, demikian pula telah berlalu bahwa dalam hadis-hadis di atas bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengaitkan perintah puasa dengan ru'yah. Sumu li ru'yatih, berpuasalah kalian karena sebab landasan melihat hilal. Ru'yatul hilal, ru'yah bukan ruqyah, ya, perlu diingat. Ru'yah ya, pakai hamzah, ru'yah bukan ruqyah. Demikian pula tadi, kok tadi di atas disebut fi zamanin makhsus, setelahnya disebut zaman. Ada kok disebut zaman pendek, disebut zaman. Kalau itu boleh dua-duanya, zaman pendek dengan zaman, dua-duanya benar. Sebagaimana maliki yaumiddin dengan maliki yaumiddin, dua-duanya juga boleh. Tapi ada juga yang tidak boleh, seperti matorun dengan mator, nah itu beda, tidak boleh baca panjang. Matorun artinya hujan, kalau mator artinya bandara. Kalau baca sodakoh artinya sedekah, kalau baca sodakoh artinya persahabatan. Sodakoh dengan sodakoh, maka berbeda. Tapi kalau ini zaman dengan zaman, itu boleh. Dan di sini disebutkan berarti yang ru'yah bukan ruqyah. Ru'yah itu melihat, melihat hilal. Telah disebutkan dalam hadis-hadis tadi, melihat hilal itu dikaitkan perintah puasa oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan ru'yatul hilal, melihat hilal. Kita baca keterangan para ulama di sini seputar penyandaran dengan masuknya puasa dan ibadah-ibadah dengan metode hisab. Kita baca secara cepat, yang pegang kertasnya kita baca dengan cepat ya, insyaallah. Qala Ibnu Battal, berkata Ibnu Battal rahimahullah, fil haditsi daf'un li mura'atil munajjimin wa innamal ma'mulu 'alaih ru'yatul ahillah. Wa qad nuhina 'anil takallufi wa qad qala al-Baji fi ar-raddi 'ala man qala innahu yajuzu lil hisabi wal munajjim wa ghairihi ma'as-shaum wal iftar i'timadan 'alan nujum inna ijma' as-salafi hujjatun 'alaihim. Wa qala Ibnu Barirah huwa madhhabun batil qad nahati syari'atu 'anil khawdi fi 'ilmin nujum li anna hadasun wa takhminun laisa fiha qat'un. Berkata Ibnu Battal, dalam hadis tadi, hadis di atas, sumu li ru'yati dan semisalnya, ini terdapat bantahan bagi orang-orang yang masih memperhatikan atau bersandar memelihara yaitu ilmu atau orang-orang ahli perbintangan, munajimin, untuk dijadikan sandaran patokan masuk bulan dan tidak. Wa innamal ma'mul, itu kurang mimnya gitu. Hanya saja yang diamalkan adalah dengan ru'yatul ahillah, dengan melihat hilal-hilal yang ada. Dan kita telah dilarang dari takalluf berdalam-dalam dalam ilmu tersebut. Waqad qala al-Baji, berkata al-Baji, dinukilkan oleh Ibnu Battal, al-Baji berkata, yaitu fi raddi ala man qala, terhadap bantahan beliau terhadap orang yang mengatakan innahu yajuzu lil hisab lil hasib wal munajjim, boleh bagi ahli hisab dan demikian pula ahli meteorologi atau perbintangan dan selain mereka untuk berpuasa dan berbuka bersandarkan dengan ilmu mereka, ilmu perbintangan. Al-Baji membantah mereka yang membolehkan. Boleh kalau ahli perbintangan, ahli meteorologi dan yang selainnya, perbintangan dan ilmu-ilmu ini, boleh kalau mereka bersandar dengan ilmu mereka tersebut karena mereka lebih tahu. Al-Baji membantah ijma'us salaf, kesepakatan para salaf adalah hujjah atas mereka. Dan berkata Ibnu Barirah, di situ ilmu Bazizah, betul Ibnu Barirah, salah ketik ini. Huwa madhabun batil, itu adalah madhab yang batil, yaitu menyandarkan diri dengan metode hisab semata. Qad nahati syari'ah 'anil khawdi fi 'ilmin nujum, sungguh syariat ini telah melarang untuk berdalam-dalam dalam ilmu perbintangan karena itu adalah hadasun wa takhmin, semata duga-duga ya, tebak-tebak ya. Mungkin ini demikian, dalam sekian derajat kemungkinan adalah posisinya ada di sini, perhitungan-perhitungan, laisa fiha qat'un, dan tidak ada satu kepastian. Agama ini jelas kelihatan, puasa tidak, ya sudah genapkan besoknya, lusanya selesai, dan tidak ada disebut di sana ada yang kemungkinan ini sebenarnya bulan ini ada di situ, cuman kita tidak bisa lihat. Ini ketutupan mungkin ini dan itu, tapi kalau dalam hitung-hitungan ada sebenarnya di situ itu, tapi ini nggak kelihatan. Sudah petunjuk Rasulullah SAW, jadi yang mudah terlihat maka itu jadi patokan, yang tidak maka diundurkan. Qala Ibnu Daqiqil Aid, berikutnya Ibnu Daqiqil Aid menyatakan walladhi aqulu bihi annal hisaba la yajuzu ayyu'tamada alayhi bi mufaraqatil qamar lisyams ala ma yarahu al munajjimun min taqaddumi syahri bil hasib bil hisab ala syahri birru'yati bi yawmin aw yawmain fa inna dhalika ihdathun li sababin lam yashra'hu Allah ta'ala. Semakna dengan ini juga Ibnu Daqiqil Aid menyatakan yang aku katakan adalah bahwasanya hisab tidak boleh untuk dijadikan sandaran dengan yaitu karena adanya perbedaan antara bulan dengan matahari, dan menyandarkan diri dengan apa yang dipandang oleh ahli perbintangan mendahului bulan Ramadan dengan ilmu hitung-hitungan, bukan dengan ru'yah sehari dua hari sebelumnya mendahului ya. Karena belum terlihat namun menurut perhitungan sudah kemudian didahului, inilah termasuk perkara ihdats, hal-hal baru lisababin lam yasyra'ullah, untuk melakukan satu sebab yang tidak diizinkan, disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya berkata Syekh Muhammad rahimahullah dalam fatwa beliau, amma istimalu ma yusamma bidirbil, adapun menggunakan teropong yaitu al-minzar al-muqarrib, kaca pembesar yang bisa mendekatkan semakin jelas ke sana, ru'yatil hilal fala ba'sa bih, untuk bisa melihat hilal ini tidak mengapa, alat bantu seorang melihat dengan kacamata, dengan kaca pembesar, teropong ya. Lakin laisa biwajib, tapi tidak wajib, lian nadzair, karena yang zahir dari as-sunnah ya adalah al-annal i'timad ala ru'ya al-mu'tadah la ala ghairiha, itu berdasarkan dari yaitu ru'ya melihat dengan mata biasa, akan tetapi seandainya dipakai maka tidak mengapa, dan seterusnya dari apa yang beliau sebutkan tentang perkara yang seperti ini. Kemudian demikian pula Siddiq Hasan Khan menyebutkan at-taukid fil ayyam masyhur bil hisab lil manazil al qamariyah bid'atun bittifaqil ummah. Bahkan Siddiq Hasan Khan rahimahullah menyebutkan ittifaqul ummah, kesepakatan umat tentang bahwasanya taukid yaitu landasan waktu dalam hari-hari dan bulan-bulan itu dengan metode hisab melihat kedudukan bulan di mana, sudah termasuk perkara bid'ah dengan kesepakatan umat. Maka lajnah da'imah pun juga menfatwakan demikian, ya, Dewan Fatwa Saudi Arabia mengatakan farruju' fi izbati syuhur al-qamariyah ila ilmin nujum fi bid'il ibadati wal khuruji minha dunar ru'yah minal bid'ah illati la khaira fiha walal mustanad laha fi syari'ah. Kembali merujuk dalam menetapkan bulan-bulan al-qamariyah kepada ilmu perbintangan dalam mengawali peribadahan haji ataukah puasa, atau keluar dari bulan tersebut peribadatan. Selesai berarti puasa kita, selesai berarti demikian. Semua merujuk dengan ilmu perbintangan tanpa melandasi dengan ru'yah. Hilal adalah termasuk minal bid'ah, termasuk perkara-perkara bid'ah. Allati la khaira fiha, yang tidak ada kebaikan badannya. Wala mustanad laha, dan tidak ada sandarannya di syariah, dalam syariat ini. Ini dalam fatwa lajnah da'imah, kalau tidak salah jilid ke-10. Ini berapa yang disebutkan tentang seputar perkara ini. Kemudian termasuk masail berikutnya seputar permasalahan zamanul wujub adalah yakfi lidukhulir ramadhan bi syahadati rajulin wahid, bahwasanya cukup menetapkan adanya masuknya bulan Ramadan itu dengan persaksian satu orang saja. Dan satu orang, ya, mereka bersaksi melihat atau dia melihat, maka yang demikian ini boleh untuk jadi dasar penetapan masuknya Ramadan. Li hadithi Ibn Umar, dan ini kita masih membahas umum, ya, belum keterkaitan dengan hak pemerintah dengan rakyatnya, belum kita bahas sampai di sana. Ini baru membahas secara umum bahwasanya persaksian satu orang, ya, untuk masuknya ini demikian, ini teranggap sesungguhnya terpakai dalam syariat. Li hadithi Ibn Umar, berdasarkan hadith Ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhumah, tara an-nasu al-hilala fa akhbartu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anni ra'aituhu fa sama wa amara an-nasa bi siyamih. Dalam sebuah hadis dalam Sunan Abi Dawud yang disahihkan Syekh Albani dan disahihkan Syekh Muqbil dalam Sahih Musnad dan dikuatkan dengan riwayat-riwayat yang lain, Ibnu Jarir, At-Tabari, Ibnu Musannaf, Ibnu Abi Syaibah, bahwasanya Ibnu Umar pun membolehkan persaksian seseorang dalam hilal. Dan dulu Ibnu Umar di masa Rasulullah, di sini disebut menceritakan dulu orang-orang itu saling melihat-lihat hilal. Ini termasuk kebiasaan mereka, itu antusias, semangat, ya, dalam ini masuk Ramadan atau belum, saya atau belum. Orang-orang ikut melihat-lihat hilal. Fa akhbartu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka aku pun mengabarkan, memberitakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anni ra'aituh, bahwasanya aku melihatnya. Fasalmahu, maka Rasulullah pun berpuasa karena beritaku itu. Wa amaran nas bisyami, dan Rasulullah pun, ya, memerintahkan orang-orang untuk berpuasa, berpuasa Ramadan tersebut. Rasulullah di sini zahir hadisnya, ya, adalah berita dari Ibnu Umar cukup, dan Rasulullah menggunakannya untuk berpuasa Ramadan. Sudah ada yang melihat, yaitu Ibnu Umar, dan orang-orang pun juga diperintah oleh Rasul berpuasa padanya. Maka di sana ada pembahasan orang-orang biasa melihat dia hilal, namun tidak harus. Ya. Di sana Rasulullah pun juga, ya, di sini dikabarkan hanya mendapat berita dari Ibnu Umar, ya, dikabarkan, ya, nah, bahwasanya Ibnu Umar melihatnya dan memerintahkan orang-orang pun untuk berpuasa padanya. Meskipun di sana ada banyak khilaf di antara ulama, ada yang menyatakan kan ada kemungkinan lain, sahabat lain juga melihat dan bersaksi seperti Ibnu Umar, sehingga bukan hanya satu orang, dua orang, tiga orang, bahkan ada kemungkinan Rasulullah sendiri juga sudah melihat, mungkin dan sebenarnya. Namun tapi seandainya ada yang demikian, la nukilat ilaina, tentunya sudah dinukilkan kepada kita, dan kita berhukum dengan Al-Quran dan Al-Hadis. Dan ini zahirnya ada, sudah hanya disebut Ibnu Umar menceritakan dan Rasulullah menerima berpuasa padanya, sudah cukup, itu zahirnya. Adapun kemungkinan-kemungkinan lain, kita tidak pastikan, mungkin iya, mungkin tidak. Namun yang jelas iya, zahirnya ini adalah satu orang Ibnu Umar menyebutkan. Allah alam bisawab, maka itu insyaallah mendapat yang rajih. Dan dalam bab ini berdasarkan hadis ini. Kemudian demikian pula, adapun yang kedua, amma hilalu syawal, adapun berkaitan tentang hilal syawal, yaitu hilal syawal itu setelah Ramadan selesai, satu syawal Idul Fitri, maka satu orang cukup atau tidak? Fala budda min syahidain, maka minimalnya paling tidak adalah dua saksi, dua orang. Di hadithi Amir di Mekkah Al-Harith bin Hatib, berdasarkan hadith sahabat Al-Harith bin Hatib radhiyallahu anhu, dan beliau adalah juga penguasa Mekah, sepeninggal Rasul, yang menjadi amirnya Mekah, menceritakan. Dan kalau tadi itu Ibnu Umar menceritakan di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan di sana juga ada dalam Ibnu Jarir dalam Tahdzibul Athar, demikian Musannaf Ibnu Abi Syaibah, menyebutkan bahwasanya Ibnu Umar pun bukan hanya menceritakan yang lebih menguatkan bahwasanya Rasulullah itu memakai berita satu orang. Ibnu Umar cukup kemudian berpuasa. Ditunjukkan, dikuatkan bahwasanya Ibnu Umar juga menerima persaksian satu orang kemudian untuk digunakan. Ajaza syahadat rajulin fil hilal, disebutkan dalam Musannaf Ibnu Abi Syaibah dan Tahdzibul Athar tadi, Ibnu Umar pun juga membolehkan persaksian satu orang. Tadi itu menguatkan lagi kalau memang Rasulullah itu menerima khabar satu orang saja, Ibnu Umar cukup. Itu pada hilal apa? Ramadan. Nah, sekarang hilal Syawal, paling tidaknya harus minimal dua saksi. Berdasarkan hadits Al-Harits Ibnu Hatim, ahida ilaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anansaka lirru'ya. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mengikat ya, kita anansaka lirru'ya, mengikat janji atau berpesan penting kepada kita, berwasiat, berpesan untuk kita itu melaksanakan manasik, anansaka menyembelih Idul Adha, kurban dan yang lainnya, lirru'ya, berdasarkan ru'yah. Fa illam narahu wa syahida syahida adlin nasakna bi syahadatihi ma. Adapun jika kita tidak melihat hilal tersebut dan namun bersaksi dua orang saksi yang adil, maka kita pun bermanasik haji, menyembelih dan seterusnya berdasarkan persaksian dua orang tadi. Maka di sini disebutkan oleh Abu Al-Harith bin Hatib bahwasanya Rasulullah dulu itu berpesan kepada kita kalau kita mau menentukan manasik atau Idul Adha dan yang lain, ini hendaknya dengan melihat hilal. Wa illam narahu, tapi kalau kami tidak bisa melihatnya dan ada bersaksi dua orang saksi yang adil, kita pun melandasi ibadah kita dengan persaksian dua orang tadi. Ini berdasarkan hadis Abu Dawud sahih dan sanadnya hasan, disebutkan oleh Syalbani dalam sahih Abu Dawud. Wa aqarra Ibnu Umar, dan demikian pula ini dibenarkan oleh Ibnu Umar. Ini kita jamak oleh karenanya. Makanya di bulan-bulan seperti haji ini, kurban, Dzulhijjah, dan di bulan-bulan lainnya, itu demikian pula hendaknya hukum asalnya itu dua saksi. Ini hukum asalnya ya. Maka hendaknya ini adalah dua orang saksi paling tidaknya. Bulan Dzulhijjah, bulan Syawal, dan bulan-bulan selainnya itu keumuman dua saksi. Pengecualian adalah masuknya bulan Ramadan, satu orang cukup. Dan ini hilal Syawal, ini paling tidaknya ada dua orang saksi. Ini adalah hadza huwa qaulu Ahmad, ini adalah riwayat Imam Ahmad, pendapat Imam Ahmad, wa ahadi qaulai Syafi'i, dan salah satu pendapat Imam Syafi'i, wa huwa tarjih Ibnu Bas, yang dirojihkan oleh Ibnu Bas wa Syekh Ibnu Taimin dan Syekh Muqbil Al-Wadi'i rahimahumullah jami'an. Semua mereka merujukkan bahwasanya Syawal harus paling tidaknya dua orang saksi. Dan ini semua kesimpulan ringkas kita sebut, wa illa sebenarnya khilaf para ulama panjang. Ada yang mengatakan hilal Ramadan itu masuk dan hilal Syawal masuk, dua-duanya harus dua orang saksi. Ada yang mengatakan hilal Ramadan dan hilal Syawal dua-duanya cukup satu orang saja. Ada yang mengatakan hilal Ramadan cukup satu, ada pun hilal Syawal dan lain-lainnya dua. Dan inilah yang rajimullah ala bisawab, menjamak hadis-hadis yang ada. Dan para ulama usul seperti Syekh Utsaimin menyebutkan dalam usul min ilmi usul ya, dalam bab at-ta'arud, dia membuat satu bab, di sana ada nasikh wal mansukh, ada bab amul khas, ada bab amar wa nahi, ada bab-bab yang lain. Salah satu bab beliau sebut adalah at-ta'arud, kontradiksi antara satu dengan yang lain. Kalau ada kontradiksi, oh ini kok satu orang persaksian, ini kok dua orang, selama masih mungkin dijamak fal yujma, hendaknya dikompromikan dan tidak langsung dirojihkan ini yang satu benar, yang satu enggak. Selama dua-duanya sahih dan mungkin untuk dijamak, jamaklah. Maka ini oleh karena Syekh Muslim termasuk merujukkan dalam hal demikian. Kalau hilal Ramadan itu satu, kalau hilal Syawal itu dua. Ini yang juga dirujukkan Syekh Muslim dan telah kita sebutkan tadi Imam Ahmad dan yang lainnya banyak. Masalah berikutnya tentang perkaitan dengan ru'yah zamanul wujub, yaitu masuknya bulan Ramadan. Yushtaratu fi syahid ayyakuna fi, disyaratkan bahwasanya saksi ini tidak sembarang saksi, tapi ada syaratnya. paling tidaknya pada dirinya ada dua hal, al amanah wa quwwatul basar. Amanah, orang yang terpercaya, dan juga quwwatul basar, kuat penglihatan matanya. Liqaulillahi ta'ala, berdasarkan firman Allah subhanahu wa ta'ala, inna khaira man ista'jarta al-qawiyil amin. Dalam surat Al-Qasas ayat ke-26 Allah berfirman, sesungguhnya sebaik-baik orang yang engkau pekerjakan adalah orang yang qawi, kuat, al-amin, lagi terpercaya. Jadi orang yang kuat itu adalah orang yang kuat dalam bidangnya. Kalau dia dalam bidang misalnya ya, misalnya contoh saja, misalnya lampu minkum, misalnya genjot becak ya, dia kuat. Misalnya dia menawarkan barang, misalnya muter sana ya, hendaknya dia orang yang kuat, mumpuni dalam hal itu. Kalau dia bidang masalah komputer ya, dia hendaknya kuat dalam bidang tersebut. Kalau dia seorang ahli tukang kayu, hendaknya dia kuat dalam bidang tersebut. Dan dalam bidang ini melihat hilal, ya itu kuat penglihatan matanya. Bagaimana seorang yang buta akan dilandasi penglihatan hilal, atau seorang yang dhaiful basar, lemah penglihatannya, minus atau plus atau rabun, apalagi kalau sudah surup tambah parah, semuanya putih atau yang lain, sallallahu alaihi wasallam. Maka ini termasuk yang penting, termasuk al-qawi di sini adalah quwwatul basar. Yang dimaksud yang kuat di sini adalah kuatnya mata. Dalam hal ini al-amin, orang yang amanah, terpercaya. Dan di sini ada babnya yang disebut oleh para ulama, yaitu orang yang tidak melakukan dosa-dosa besar dan tidak terus-menerus melakukan dosa-dosa kecil. Nasallallahu taufiq. Tidak pernah melakukan dosa besar. Dosa besar itu ya, membunuh, zina, minum khamr, berbohong. Para ulama menyebutkan termasuk kabair, durhaka terhadap orang tua, dan seterusnya. Dan demikian pula disebutkan oleh para ulama. Oleh karena Imam Nawawi menyebutkan, qala an-Nawawi rahimahullah fi syahadatil kafir wal fasiq wal mughaffal la yuqbal qauluhum fihi bila khilaf. Berkata Imam Nawawi tentang persaksian orang kafir, yang pertama. Yang kedua, al-fasid, orang yang fasid ya, melakukan dosa-dosa besar, atau yang tadi yang disebutkan, wal-mukhafal, dan orang yang mukhafal, yang idiot atau yang semisalnya kurang teranggap, maka persaksian mereka semua adalah la yuqbal qauluhum, tidak diterima persaksian mereka semua bila khilaf, tanpa ada khilaf di antara ulama. Dinukilkan oleh Nawawi rahimahullah ta'ala. Permasalahan berikutnya ya, kita ringkas supaya bisa selesai insyaallah taala. Idza ra'al hilal ahlu baldah fa hal yalzam ala baqiyatil buldan shaum? Apabila sebagian penduduk atau kaum muslimin di daerah tertentu itu sudah melihat hilal, maka apakah harus bagi kaum muslimin di seantero tempat yang lainnya juga harus berpuasa? Maka di dalamnya ada akwal di antara ulama. Al-qaulul awal, yang pertama kita sebutkan, karena ini termasuk biasanya kita langsung rajihkan ya, di situ disebutkan karena hal ini termasuk hal yang khilaf yang kuat ya, masing-masingnya pendapatnya masya Allah kuat semua rahimahullah taala, maka kita sebutkan. Dan termasuk ini sering terjadi dalam awal tahun, tiap tahun selalu terjadi perselisihan, maka kita sebutkan pendapat dua-duanya. Al-qaulul awal, pendapat yang pertama, la yalzam al-jami' as-sawm bi ru'yati ihdal buldan lah. Bahwasanya tidak diharuskan. Pendapat yang pertama, semua orang kalau sudah melihat, dibantu melihat, tidak harus orang-orang Jakarta ikut puasa karena hilal kita, karena melihat kita. Atau yang lebih jauh lagi, tidak diharuskan. Illa, kecuali mana tadi? Idza tafaqat fil matali', kecuali jika satu matla', satu tempat munculnya hilal, kata mereka. Jika sesuai ya, tempat mereka masih sedaerah ya, tidak terlalu jauh ya, kata mereka. Dan ini pun nanti akan ada pembahasannya. Lalu batasannya apa? Mungkin kalau waktu Indonesia Barat, waktu Indonesia Timur, waktu Indonesia Tengah gitu ya. Ini tidak tahu batas persisnya mana. Kalau pas yang perbatasan kampung satu dengan kampung lainnya, ini pendapat yang pertama, tidak harus. Masing-masing sesuai dengan penglihatan hilalnya sendiri-sendiri. Tidak harus yang lainnya ikut menerima. Oh, di sana sudah lihat, ayo kita ikut. Kecuali jika satu matla', satu daerah, satu tempat keluarnya hilal. Falikulli baladin ru'yatuh. Pendapat yang pertama ini, masing-masing negeri itu punya ru'yahnya sendiri. Hadza huwa madzhab Syafi'i. Inilah pendapat madhab kalangan Syafi'iyah. Ingat, bukan pendapat Imam Syafi'i, tapi pendapat Syafi'iyah. Ini kita sebut. Maka kebanyakan ulama Syafi'iyah belakangan itu berpegang dengan ini. Tiap-tiap negara, tiap-tiap negeri, tiap-tiap ini punya ru'yahnya sendiri-sendiri. Madhab Syafi'i. Wa qaulun Ahmad, ini salah satu pendapat Imam Ahmad, wa huwa tarji'u Syekhul Islam Ibnu Taimiyah wa Syekh Muzaimin wa Syekh Muqbil Al-Wadi rahimahullah. Ini juga yang dirujukkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Syekh Ibnu Taimin dan Syekh Muqbil Al-Wadi. Dan makanya di situ kita tidak panjang lebarkan dalil mereka. Nah, di situ di taklik disebutkan mereka dalilnya adalah kita sebutkan secara global hadis Quraib. Di sana kisahnya kita sebutkan ringkas, Quraib ini diutus oleh Ummul Fadl, seorang sahabat. Ummul Fadl bintil Harith itu mengutus Quraib ini untuk menemui Muawiyah. Muawiyah berada di Syam. Sementara yang lainnya mereka ini di Madinah. Diutus suatu keperluan, ada hajat, sana ke tempatnya Muawiyah. Kemudian setelah selesai hajatnya pulang dari Syam menemui Muawiyah, pulang lagi ke Madinah. Nah, Ibnu Abbas nanggap siapa ini? Quraib. Kemudian bertanya, ya, Abdullah bin Abbas bertanya, ya, mata ra'aitumul hilal, kapan kalian lihat hilal di sana? Ya. Ra'aitnahu lailatul jumat, kami melihat hilal itu pada malam Jumat. Anta ra'aita, kamu sendiri melihatnya? Na'am. Wa ra'ahu nas, iya, aku sendiri melihatnya dan orang-orang pun semua banyak melihatnya malam Jumat. Fasawmu, dan mereka pun puasa hari Jumatnya, ya, dan seterusnya masuk bulan Ramadan mulai dari Jumat. Wasawma Muawiyah, dan Muawiyah termasuk pemimpin di sana, Muawiyah Nabi Sufyan rahimahullah radhiyallahu anhu pun berpuasa karenanya. Faqala, maka Ibnu Abbas menanggapi, lakinna ra'ainahu lailatul sab, tapi kami melihatnya malam Sabtu di sini. Fala nazalu nasumu hatta nukmilu thalathina unara, maka kami akan terus berpuasa dengan puasa kami ini sampai kami menggenapkan 30 hari Ramadan atau kami melihat hilal Syawal besok. Maka Quraib mengatakan, awala taktafi bi ru'yati Muawiyah wa siyam, apakah kau tidak mencukupkan diri yaitu melihat dengan ru'yahnya Muawiyah di sana sudah ada, tidak mencukupkan. La hakadha amarna Rasulullah SAW, tidak, demikianlah ini diperintah kami dulu oleh Rasulullah SAW. Ini dalil mereka katanya. Maka Madinah dengan Syam, Muawiyah dengan di Syam sendiri, Madinah Abdullah bin Abbas sendiri. Namun pendapat yang kedua kita baca. Ini diantara dalil mereka. Dan termasuk alasan mereka adalah apa yang disebutkan oleh Syekh Muhammad rahimahullah ta'ala, bahwasanya perbedaan waktu sholat itu suatu yang disepakati oleh kaum muslimin. Di Bantul puasa sholat duhurnya jam 12 kurang seperempat, di apa Jember sana misalnya jauh itu setengah 12 persis, di barat sana di Jakarta misalnya itu jam 12, semakin yang ke timur lebih dulu lebih gasik, sementara semakin ke barat semakin mundur. Ini suatu hal yang masyhur ma'ruf. Demikian pula buka puasa kita harian, kapan sahurnya berhenti adzan fajar, demikian pula maghribnya kapan berhenti, itu selesainya di situ harian. Maka demikian pula dalam bulanan, kata mereka pun juga berbeda tiap-tiap tempat, kata mereka. Ini pendapat yang pertama. Kita baca pendapat kedua. Al-qaulu tsani, pendapat kedua. Yalzamu 'ala jami'il muslimin as-shauma bi ru'yati ihdal buldanilah. Diharuskan bagi seluruh kaum muslimin yang ada di seluruh dunia untuk ikut berpuasa dengan semata persaksian terlihatnya hilal ihdal buldanilah, di salah satu negeri, di salah satu negeri kaum muslimin. Oh, di sana di misalnya di Yordania atau di Aljazair, di Saudi melihat, oh di Malaysia terlihat, terdengar berita, apalagi dengan mudahnya media zaman sekarang. Maka wajib bagi seluruh kaum muslimin untuk berpuasa serta. Hadza qaulu Malik wa Syafi'i wa Ahmad, inilah pendapat tiga imam mazhab besar, Imam Ahmad rahimahullah, yang kedua Imam Malik rahimahullah, al-Imam Syafi'i rahimahullah. Maka Imam Syafi'i berbeda dengan ulama-ulama Syafi'iyah mengikut sertakan yang ini. Wa huwa tarjihu jam'in minal muhaqqiqin, dan ini adalah yang dirojehkan oleh sebagian ahli tahqiq, Asy-Syaukani rahimahullah. Adapun Syekhul Islam itu dirujuk lagi itu, ya, di situ. Adapun Syekh Utsaimin menisbatkan Syekhul Islam berpandangan sebagaimana beliau, ya, yaitu masing-masing dengan ikhtilaful matalik, dengan perbedaan matalak tadi. Syaukani, kemudian Siddiq bin Hasan, dan Syekh Al-Albani, dan Syekh Ibnu Baz, rahimahumullah jami'an. Syekh Al-Albani dan Syekh bin Baz merujukkan pendapat ini. Kalau tadi Syekh Muqbil dan Syekh Utsaimin merujukkan pendapat pertama. Apa dasar mereka? Dasar mereka di sana disebutkan keumuman hadis atau ayat demikian, faman syahida minkum syahra falyasum. Barang siapa di antara kalian menyaksikan bulan itu, ya, maka hendaknya dia puasa. Di situ al-khitab lil muslimin. Faman syahida minkum, minkum ay minal muslimin, di antara kalian kaum muslimin, yaitu menyaksikannya. Maka demikian, meskipun pendapat yang pertama tadi juga ada jawaban terhadap pendapat ini. Kemudian juga hadis sumu liruyati wa aftiru liruyati, berpuasalah kalian karena melihatnya dan berbukalah kalian karena melihatnya. Ini yang diajak bicara adalah keseluruhan kaum muslimin. Maka kalau sebagiannya sudah melihat, sudah berarti dianggap kita sudah melihat. Dan bukan yang dimaksud tiap-tiap kita harus melihat. Di sini harus lihat, di sana harus lihat, di sana harus lihat. Sebagian tempat melihat, yang lainnya sudah menyaksikan, sudah kami menyaksikan di sini di Malaysia atau di sini di Aceh, Sumatera, cukup kaum muslimin yang lain cukup mengikutinya. Fa yalzamuhum ma lazimahum duna taqyid bi ikhtilafil matali, dan mengharuskan mereka untuk puasa melandasi hukum-hukum tersebut berdasarkan ru'yah yang dilihat sebagian kaum muslimin yang lain, mereka harus ada kewajiban syariat tersebut, maka mereka pun juga ikut serta tanpa dikaitkan dengan perbedaan matla'. Kenapa? Karena perbedaan matla' itu sesuatu yang la yang dhabit bihaddin mahdud, tidak ada batasannya. Berbeda dengan waktu sholat, oh ini waktunya misalnya jam segini, ini jam segini, dan mungkin di tempat sisi yang lainnya, di tempat sisi atau waktu yang lain-lainnya, demikian pula masing-masing yang bergeser bisa ada perbedaan yang sedikit dan tidak mencolok sebagaimana perbedaan atau tidak sebagaimana dalam permasalahan, yaitu perbedaan matlaq. Satu, keluar tempatnya hilal. Nah ini bagaimana cara menentukannya? Dan termasuk mereka menjawab hadis Quraib tadi, bahwasannya tempat keluarnya hilal Madinah dengan Syam, itu pun satu matlaq. Satu tempat keluarnya hilal. Seharusnya Madinah dengan Syam tidak terlalu jauh. Ya, mungkin Mekah, mungkin Yaman agak jauh. Madinah dengan Syam tidak terlalu jauh. Cuman keletan sedikit ada itu. Yordan atau kemudian langsung Syam. Tidak jauh. Para ulama menjawab ya dengan jawaban-jawaban bahwasanya di sana ya bahwasanya hadis tersebut tidak ada sisi pendalilannya, karena tempat keluarnya matla' antara Ibnu Abbas di Madinah dengan Muawiyah di Syam itu sebenarnya sama. Dan kemudian pula Ibnu Abbas tidak langsung menerangkan di situ bahwasanya demikianlah kami diperintah oleh Rasulullah. Yang dimaksud itu ada kemungkinan demikian kami diperintah Rasulullah, yaitu bahwasanya kami itu melandasi puasa membuka itu dengan ru'yatul hilal atau menggenapkan bulan. Bukan yang dimaksud demikianlah kami diperintah oleh Rasulullah, itu tidak mau menerima persaksian orang lain yang ada di sana. Tidak disebutkan dengan jelas demikian. Demikian pula para ulama menyebutkan keadaan mereka tidak bisa kita kiaskan. Karena ketika itu Ibnu Abbas dengan penduduk Madinah itu sudah terlanjur puasa mulai malam Sabtu. Itu sudah masuk Ramadan, Sabtunya puasa. Sementara Syam sudah kemarin Jumat, tapi mereka belum dengar beritanya. Baru di tengah bulan tanya, kapan kalian melihat puasa? Yaitu malam Jumat. Nah, baru dalam kondisi seperti ini, ya, seorang mungkin dibenarkan perbuatan mereka. Karena mereka bukan pada saat itu, malam itu, seperti sekarang media gampang. Kaum muslimin, coba di Amerika sana ada yang lihat enggak? Ya. Atau di sana ada berita di media, di sana kaum muslimin melihat dan seterusnya. Maka yang demikian ini berbeda. Mereka sudah terlanjur puasa sampai tengah bulan dan semisalnya, baru tanya, kalian kapan melihatnya? Sejak malam Jumat. Maka mereka sudah terlanjur. Dan nanti berbukanya itu dengan menggenapkan 30 hari ya, Ramadan mereka, ataukah yaitu melihat hilal Syawal. Dan jawaban-jawaban yang lain termasuk persaksian Quraib. Quraib kan satu orang, iya kan? Datang kepada Ibnu Abbas. Ibnu Abbas tanya, "Kapan kalian melihat di sana?" Ya, malam Jumat. "Kamu melihat?" "Iya, saya melihat." Meskipun Quraib mengatakan, "Kami pun juga lihat, orang-orang yang lain juga lihat selain saya." Tapi yang datang cerita bersaksi di hadapan Ibnu Abbas hanya satu, Quraib. Dan itu tidak bisa dijadikan landasan untuk yaitu hilal Syawalnya itu mengikuti mereka, karena cuma persaksian satu orang. Dan seterusnya dari jawaban-jawaban para ulama, maka baik alhasil demikian masing-masing telah kita sebutkan. Namun penting di sini kita sebutkan sebagai khulasah, adapun kita condong pada pendapat yang kedua. Dulu kita berpegang dengan pendapat Syekh Utsaimin yang pertama, ya. Dan kemudian wala mungkin yang lebih kuat pendapat yang kedua, khitab seluruh kaum muslimin lebih-lebih apabila mereka adalah dalam satu kesatuan, ya. Dalam satu kekuasaan seorang amir mukminin dan seterusnya. Adapun jika tidak, maka kita dengarkan nasihat-nasihat para ulama dari dua belah pihak. Baik pendapat yang pertama, baik pendapat yang kedua, ini nasihat yang sangat penting. Karena mengingat perbedaan pendapat di antara kaum muslimin ini rentan adanya yaitu apa? Bentrokan dan yang lainnya. Maka di sana para ulama rahimahumullah taala, kita sebutkan secara ringkas saja. Bahwa di sana para ulama rahimahumullah, mereka menyebutkan taib nasihat-nasihat untuk agar mereka tidak menentang yaitu penguasanya. Ala kulli hal fa ayul qaulaini aqdaul wulatul umur, maka dari pendapat mana saja ijtihad dipilih oleh penguasa mereka kaum muslimin di tempatnya, fa wajibur ra'iyah, kewajiban masyarakat alla tudhhiral mukhalafa lahum, agar tidak menampakkan penyelisian, penentangan terhadap keputusan penguasanya. Fasma' nasihatul ulama min kulli tarafain, dengarlah nasihat sejumlah ulama dari dua pihak, dari dua masing-masingnya. Dan bagi yang memiliki buku matan petunjuk ibadah seputar Ramadan, bisa dilihat di halaman 56, di sana disebutkan nasihat para ulama dari masing-masing dari pihak. Seperti Syekh Utsaimin rahimahullah taala, beliau menyatakan, sekalipun kami mensahihkan pendapat yang menghukumi adanya perbedaan matlak, maka tetap wajib bagi siapapun yang berpendapat demikian untuk tidak menampakkan sikap penyelisian terhadap amalan masyarakatnya, tidak menampakkan penyelisian terhadap keputusan penguasanya, jamaah kaum muslimin di tempatnya. Ini nasihat dari Syekh Utsaimin rahimahullah taala. Demikian pula beliau menyebutkan, ketika ditanya apakah hilal terlihat di suatu tempat hukumnya berlaku bagi seluruh tempat kaum muslimin berada, terlihat hilal di Malaysia, di Aceh atau di Sumatera, wajib bagi semuanya juga untuk mengikuti penglihatan tersebut. Beliau menjawab, menyebutkan khilaf ulama. Sebagian ulama ada yang berpandangan demikian, ada pula sebagian yang berpandangan demikian. Namun semua ini hanyalah ditujukan bagi pemerintah. Adapun masyarakat, maka mereka hanyalah mengikuti pemerintah mereka. Atau yang semisal dengan ini disebutkan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah taala. Adapun berkaitan tentang puasa, bisa mereka sembunyikan. Bisa mereka sembunyikan, tidak nampak. Sirri. Adapun perkara hilal, makanya akan disebutkan. Demikian pula masuk ke pembahasan berikutnya nanti berkaitan tentang permasalahan yaitu hilal Syawal. Demikian pula Syekh Al-Albani rahimahullah taala, beliau menyebutkan ya, bahwasanya beliau merojihkan pendapat satu melihat kaum muslim semuanya ikut. Ini kalau ada amir mukminin. Lakin idza kana al-buldan tahta, beliau mengatakan ila an tastami al-umma al-islamiyah ala dzalik. Sampai menunggu, kita menanti bersatunya kaum muslimin di bawah satu khilafah. Fa inni ara ala syu'abi kulli daulah ayyasuma ma daulatihi. Aku berpandangan agar tiap masyarakat itu berpuasa bersama pemerintahnya. Dia berpuasa bersama negerinya. Wala yang qasimu ala nafsihi, dan tidak mereka bercerai-berai di antara mereka. Fayasumu ba'duhum ma'aha wa ba'duhum ma'aghairiha, sehingga sebagiannya berpuasa bersama pemerintahnya, sebagiannya lagi berpuasa sendiri. Taqaddamat fi siyami aw ta'akhkharat, sama saja apakah dengan mendahului ataukah lebih akhir puasanya. Lima fi dzalika min tausi'i dairatil khilafi syu'ab, karena ini akan lebih memperluas yaitu adanya perselisihan di antara masyarakat yang ada. Kita lihat di sana sikap para sahabat. Abdullah bin Mas'ud salat di belakang Utsman bin Affan. Nah, di sana padahal Rasulullah salat di Mina 2 rakaat. Abu Bakar 2 rakaat, Umar salat 2 rakaat, Utsman salat 4 rakaat di Mina. Ikut salat di belakang, setelah itu mengatakan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Menganggap ini keliru. Kemudian ditanya, "Kenapa istirja? Aku salat di belakang Rasulullah 2 rakaat, di belakang Umar begini, di begini. Tapi ini 4 rakaat." Oh, kenapa engkau tidak sholat sendiri 2 rakaat? Al khilafu syar, kata beliau. Al khilaf asyar, yaitu namanya perselisihan adalah jelek. Dan terakhir kita sebutkan nasihat dari Syekh Saleh Al-Syekh rahimahullahu taala berkaitan tentang hak penguasa. tentang hal ini disebutkan dalam syarah Arba'in Nawawiyah, bahwasanya seorang muslim hendaknya ayat tamira idza amarahu bima laisa bima'siyah, hendaknya seorang muslim rakyat itu mentaati perintah penguasanya selama bukan maksiat, menjauhi apa yang dilarangnya selama tidak berbenturan dengan syariat. Misalnya dilarang untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban agama, tidak ditaati, la yuta'ufi. Demikian pula apabila diperintah untuk bermaksiat, maka la yuta'ufi, juga tidak ditaati. Akan tetapi makanat min qabilil mustahabbat wal istihadat, akan tetapi yang sifatnya adalah mustahabbat, halal yang sunnah, atau istihadat, istihad pemerintah, keputusan ini dan itu, istihad. Tidak ada persisnya ini halal haram, istihad lebih bagusnya begini. Maka fa innahu yutrakur ra'yu lima yarahul imam muslim, maka hendaknya pendapat pribadi itu ditinggalkan dengan mengikuti istihadnya pemerintah muslim. Lianna fi dzalika masalihul ibad wal bilad, karena terdapat di dalamnya kemaslahatan bagi rakyat masyarakat kaum muslimin dan juga negeri-negeri kaum muslimin, kama qarrarahu ahlul ilmi fi hadzal mawdhi', sebagaimana ditetapkan, ditegaskan oleh para ahlul ilm di tempat-tempat masing-masingnya. Mereka menyebutkan yang demikian. Maka ini banyak pembahasan yang demikian yang kita ingatkan. Kita mengetahui adanya peraturan-peraturan perintah begini dan begitu selama bukan dalam perkara yang maksiat, maka seorang semampu mungkin, seoptimal mungkin untuk mengikutinya dan meninggalkan yaitu pendapat pribadinya. Dan di sana disebutkan pula sebagai pembahasan yang terakhir dalam malam ini adalah, seandainya seseorang itu melihat hilal Ramadan atau hilal Syawal sendirian, yang lainnya tidak ada yang lihat, lalu apakah dia harus mengikuti penglihatannya sendiri, ataukah dia bagaimana? Maka di sana ada tiga pendapat. Yang pertama, dia harus puasa kalau melihat hilal Ramadan. Malam ini lihat maghrib tadi, lihat hilal Ramadan, berarti besok pagi saya puasa. Meskipun orang-orang belum, meskipun belum diputuskan, ditetapkan, saya puasa. Tapi tetap tadi jalankan nasihat ya, yaitu sir sendirian, pendapat ini. Atau yang kedua, demikian pula wal fitr. Pendapat yang pertama, dia wajib melandasi besok puasa karena sudah lihat. Sementara Allah mengatakan faman syahida minkum syahra falyasum, siapa di antara kalian melihat hilal, puasalah. Dan juga dia harus berfitri, berhenti puasa kalau dia melihat hilal Syawal meskipun sendirian. Ini pendapat yang pertama. Ini madzhab Syafi'i rahimahullah taala. Pendapat yang kedua, dia harus berpuasa kalau melihat hilal Ramadan tapi tidak berfitri jika melihat hilal Syawal sendirian. Dibedakan. Kalau hilal Ramadan dia puasa besok. Karena saya sudah melihat jelas. Yang demikian. Dan Allah memerintahkan saya, "Faman syahida minkum syahra falyasum." Siapa di antara kalian melihat hilal itu, maka hendaknya dia puasa. Falyasumhu. Allah perintahkan saya. Sekalipun orang-orang menyelisih saya melihat dan yakin itu sudah kelihat, itu hilal Ramadan. Besok saya puasa. Dengan diam-diam, tidak mengungkit-ungkitnya di depan orang. Dan kalau dia memberikan persaksian, diterima pemerintahnya, maka selesai. Adapun ditolak oleh pemerintahnya, tapi dia melihat dengan yakin, maka dia boleh. Bahkan dia harus untuk melihat berpuasa sendiri, berdasarkan firman Allah tadi. Tapi pada hilal Syawal, tidak. Karena hilal Syawal itu minimalnya harus dua orang saksi. Dan itu pun yang disahkan oleh pemerintah. Dan kenapa dibedakan? Ya karena hilal Syawal kaitannya beda, bukan hanya puasa. Hilal Syawal itu nanti sholat id bareng, ada takbirannya, ada juga zakat fitrahnya, berkaitan dengan hukukun nas, berkaitan dengan hak-hak orang, berkaitan juga dengan syairuddin, syiar-syiar agama. Maka jelas berbeda dengan hilal Ramadan. Makanya yang rojih tadi juga hilal Ramadan cukup satu orang diterima, sudah gampang puasa. Adapun hilal Syawal, maka tidak seorang sendiri-sendiri melakukannya. Wa hadza huwa madzhab Malik wa Abi Hanifah, inilah madzhab Imam Malik, Abu Hanifah, dan yang masyhur dari madzhab Ahmad, dan inilah yang dirajikan Syekh Utsaimin rahimahullah taala. Hilal Ramadan dia puasa sendiri. Adapun hilal Syawal, maka tidak dia jika melihat sendirian. Pendapat yang ketiga, la yalzamuhu as-shaum wal fitr. Orang yang melihat sendirian baik hilal Ramadan ataukah hilal Syawal, pendapat yang ketiga, dia tidak diharuskan puasa sendiri, tidak juga harus berfitri sendiri. Bahkan hendaknya dia ayat tabi'an nas fihima, dia cukup mengikuti orang saja. Berdasarkan hadits Abu Hurairah, as-shaumu yauma tasumun wal fitru yauma tuftirun. Puasa itu adalah hari di mana kalian orang-orang kaum muslimin berpuasa, dan fitri berhenti puasa dan berfitrah, Idul Fitri itulah hari di mana orang-orang juga beridul fitri. Berdasarkan hadits Abu Hurairah tersebut, hadits yang sahih dikeluarkan Imam Tirmidzi dan dihasankan Syekh Al-Albani dan seterusnya. Namun dan ini adalah riwayat dari Imam Ahmad dan dirajikan Syekhul Islam Taimiyah, Syekh Al-Albani dan Syekh Ibnu Baz rahimahumullah taala, ikut orang-orang. Namun ya rajiullah, pendapat yang kedua, taib, yang demikian itu tadi pada hilal Ramadan meskipun sendirian menyelisih orang lain, meskipun tidak diterima persaksiannya, dia tetap puasa. Adapun pada Syawal, lah dia meninggalkan taib kesendiriannya mengikuti jamaah kaum muslimin. Adapun hadis ini tadi, hari Idul Fitri adalah hari di mana, atau apa, puasa adalah hari di mana kalian puasa. Berarti kalau kalian puasa sendiri, itu bukan dianggap puasa yang benar oleh syariat. Hadis ini kan disebut as-sawma yauma tasumun, puasa adalah hari di mana kalian semua puasa, sedangkan kamu puasa sendiri. Kan hadisnya begitu seakan-akan. Tapi para ulama menyebut hadis ini adalah kemungkinan pada orang yang tidak melihat hilal. Dia tidak melihat hilal, juga tidak dengar berita, cuma dengar kapan puasanya? Sudahlah, ikut orang saja. Selesai. Dia tanya, kapan ikut orang-orang? Kapan? Sudah besok. Ya sudah, besok puasa. Cukup. Tapi kalau dia ke pantai atau kemana, lihat dan yakin lihat hilal ini besok, meskipun orang-orang belum puasa, dia harus puasa. Ada hilal Syawal berkaitan dengan Idul Fitri, sholat dan yang lainnya, maka hendaknya dia mengikuti jamaah kaum muslimin, dan ini termasuk syiar-syiar agama. Tidak semata saya kaum muslimin bercerai-berai di situ, dalam takbir mereka, dalam sholat id mereka, dalam zakat fitrah berhari raya mereka, satu padu sedunia kalau perlu. Namun seandainya belum ada khilafah Islamiyah, belum ada kepenguasaan satu tangan sebagai semua kaum muslim, maka kaum muslim mengikuti pemerintahnya masing-masing. Dan demikian ini sehingga tidak menimbulkan adanya fitnah bagi al-kuffar dan musuh-musuh agama. Itu lihat muslim yang di sana di Jawa Tengah, lihat Idul Fitrinya Kamis, yang di Jawa Barat Idul Fitrinya Selasa, yang ini dan itu, sudahlah ikuti. Lihat Ibnu Abbas punya pendapat mantap, ya, sholat di Mina 2 rakaat dan punya dalil kuat Rasulullah 2 rakaat, Abu Bakar 2 rakaat, ini dan itu, tidak kemudian metil sholat sendiri 2 rakaat, ikut sholat bersama di situ. Ada pun pembahasan sholat 2 rakaat kemudian harusnya 4 rakaat tinggal nambahi, ini ada pembahasan lain. Tapi ini harusnya 2 rakaat tapi sholat 4 rakaat, bukan kemudian cukup 2 dia salam sendiri, tapi ngikuti al khilaf syar, atau buat jamaah sendiri, tidak juga demikian. Maka pada yaitu sahabat ada tasawwur toladan yang baik pada perkara tersebut. Itu adalah pembahasan yang terakhir dalam berkaitan tentang masalah zamanul wujub, yaitu bulan disyariatkannya puasa adalah bulan Ramadan. Dan yang kedua adalah berkaitan tentang zamanul imsak, yaitu zaman seseorang menahan diri dari puasanya, dan secara global itu adalah dari terbitnya fajar kedua sampai tenggelamnya matahari, sampai tenggelamnya matahari. Ini berdasarkan hadis, ya, atau ayatnya sudah kita lewati ayatnya kemarin, yaitu apa, faqulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr thumma atimus siyama ila al-lail. Ini batas waktunya dan sudah masyhur untuk mengetahui semuanya. Dan di sana ada banyak hadis-hadisnya yang sudah mendapat kertasnya, bisa dibaca sendiri. Ada hadis di sana Abdullah bin Umar, ada hadis Abdullah bin Mas'ud menyebutkan tentang yaitu permulaan yang disebut adalah fajar, adalah fajar kedua, yaitu fajar sadiq yang telah kita sebut. Fajar yang keluarnya garis putih di ufuk timur dan tidak hilang, namun semakin banyak, semakin kuat naik ke atas, itulah yang dihitung atau azan subuh di masa kita. Karena di zaman Rasulullah SAW itu ada dua muadzin. Dan Rasulullah mengatakan inna bilalan yu'adzinu billail, sesungguhnya Bilal itu azan di waktu yang malam. Fakulu washrabu, maka makanlah kalian, tidak mengapa. Hatta yunadi ibnu ummi maktum, sampai yang azan itu ibnu ummi maktum, muadzin kedua. Di masa Rasulullah ada dua azan subuh itu. Maka itulah azan subuh di tempat kita, ya. Itu demikian, itulah waktu batas akhir seseorang atau sahur dan batas awal atau garis start seseorang puasa itu muttafaqun alaihi. Dan demikian pula adapun hadis yang menyebutkan akhirnya adalah hadis Umar bin Khattab, idza aqbala al-lail min hahuna, jika malam datang dari arah sini, yaitu dari arah malam datang dari arah timur, wa adbara an-nahar min hahuna, dan siang pergi dari arah sini, dari arah barat, ya, mulai pergi, wa ghurabatis syams, dan matahari telah tenggelam, dan tenggelamnya matahari itu dengan lingkarannya hilang di garis ufuk, bukan ketika yaitu bulatannya mulai nempel di garis ufuk. Ya. Kalau misalnya ini meja, ada bola pingpongnya ini turun ke bawah sampai betul-betul hilang lingkarannya. Ini yang disebut ghorob. Ghorobatis syams, setelah tenggelam. Betul-betul masuk, kalau di laut garis ufuknya dia kayak kelap di laut, sudah enggak kelihatan lingkarannya sama sekali. Ya. Maka faqad aftara sha'im, kata Rasulullah SAW dalam hadis Umar, sungguh orang yang berpuasa telah berbuka. Maka di situ adalah batas waktu yang disebut zamanul imsak, dan berdasarkan itulah pula yaitu batas-batas waktu tersebut wujuban wa adaman, atau wujud dan wa adaman, ada ataukah tidaknya. Seorang, banyak masalah di sini kita sebutkan yang ringkas saja, misalnya seseorang mau pergi naik pesawat, dia sebelum naik pesawat sudah tenggelam matahari, ya dia makan minum, kemudian pergi terbang naik pesawat kemudian ke arah barat. Dan ini kejadian kita pernah mendapat di beberapa kali yang demikian, ketika maghrib itu memang kadang loh tadi di sana sudah tenggelam matahari, sudah maghrib, di sini terus pesawatnya cepat nih, kecepatan berapa, 500 km per jam kalau tidak salah, nggak berapa cepat ini, terus ke arah barat, di barat belum maghrib, orang-orang belum berbuka di sana, tidak mengapa. Sebagaimana kata Ibnu Mas'ud diriwayatkan kemarin, apa, man akala awalan nahar, siapa yang sudah makan sudah buka, maka demikian pula dia aliyakul akhirah, dia sudah buka, sudah selesai, maka orang-orang yang lainnya belum, tidak mengapa dia sudah. Tapi kalau sebaliknya, dia terbang ya sebelum detik-detik matahari terbenam, wah sudah mau buka ini, kurang 2 menit, Masya Allah sudah siapkan minuman, makan. Kemudian dia terbang ya ke arah barat juga, di sana semakin panjang, wah maghribnya masih 1 jam lagi. Ya terus ikuti, nah, belum buka sampai di sana berhentinya matahari, begitu. Ya yang enak itu kalau pesawatnya terbang ke timur, wah ini di barat masih puasanya 4, wah ini masih 4 jam lagi, sudah lemes-lemes jam 2, aduh masih suwe. Naik pesawat ke sana, baru 1 jam terbang sudah maghrib di situ, langsung dia berbuka. Dan beberapa hal yang demikian ini yang disebutkan, termasuk yang terpenting di sini adalah ketika seseorang ragu ya, sahur ini sudah masuk waktu puasa belum, kan batasnya fajar tadi ya, sudah masuk belum, sementara itu hukum asalnya adalah masih malam, maka tidak mengapa untuk dia terus meneruskan makannya selama dia demikian ini ragu ya, dia ini sepertinya masih malam. Karena memang hukum asalnya masih malam, dan al-asal ya, sesuatu itu waktu dikembalikan kepada hukum asalnya. Ketika hukum asalnya di situ masih malam, maka tidak keluar dari waktu malam kecuali dengan sesuatu yang yakin, au ghalabatiz dhon, atau dengan praduga terkuat. Jika baru syak, keraguan, maka boleh. Namun sebaliknya, kalau dia sudah puasa, jangan sekali-kali coba berbuka kalau dia ragu. Kalau dia ragu-ragu, wis buka urung ya, wis buka nih, wah serapopo, dan begini. Ini berbeda, karena hukum asalnya dia sedang puasa. Dan tidak dia berbuka membatalkan kecuali dengan datang sesuatu yang yakin. Au ghalabatuz dhon, atau dengan praduga terkuat. Kata Syekh Ibnu Baz rahimahullah ta'ala dalam fatwanya. Beliau berdasarkan dengan hadith Asma binti Abi Bakar, atau disebutkan hadith Asma binti Abi Bakar, dulu para sahabat itu aftarna, kami pernah berbuka di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam, yauma ghaim thumma tala'atish syams, di hari di mana itu mendung, kemudian makan-makan, setelah itu mendungnya pergi, tiba-tiba matahari terlihat. Loh, ternyata masih ada. Ini sudah terlanjur makan. Tapi matahari keluar, tidak mengapa ketika memang itu mendung gelap betul dan tidak ada jam ketika itu, disangka sudah berbuka, ternyata kok mendungnya hilang, matahari masih ada. Tidak mengapa dan diteruskan. maka beramal dengan ghalabatu dzan, praduga terkuat atau yang yakin, itu diperbolehkan. Adapun ragu-ragu, maka ini tidak mengeluarkan dari hukumnya. Sebagaimana seseorang kalau sudah masuk sholat, kentut tidak batal, tidak batal, tidak, jangan batalkan. La tubtilu a'malakum, jangan kalian batalkan amalan kalian. Seorang ragu wudu, sudah wudu belum, sudah wudu belum, belum, wudulah. Tapi kalau seorang yakin, saya yakin sudah wudu, batal tidak, batal tidak, kentut tidak, belum batal, insya Allah. Tapi kalau ada waktu sunnah wudu lagi, silahkan. Tapi mepet, sudah komat, tadi batal tidak ya, batal tidak ya, sudah, belum batal. Itu hukum asal, kalau yakin sudah wudu. Tapi kalau wudu belum ya, wudu belum, maka ini gitu ya. Demikian pula dalam memasuki bulan Ramadan, sudah masuk Ramadan belum, sudah masuk belum, hukum asalnya belum masuk sampai kelihatan ru'ya, kelihatan hilal Ramadan atau digenapkan 30 hari Syawal. Kalau sudah masuk Ramadan tiap hari puasa, sudah Idul Fitri belum? Belum, setiap hari masih puasa sampai jelas terlihat hilal Idul Fitri atau digenapkan 30 hari bulan Ramadan. Allah alam bisawab. Ini yang bisa kita sampaikan pada pertemuan malam ini. Alafu minkum, lebih dari waktu yang kita tentukan, dan kami mohon nasihat dan masukannya apabila ada kekurangan-kekurangan. Dan tidak lain yang demikian ini karena kita sebisa mungkin untuk kita ringkas atau kita kumpulkan dari masail-masail yang ada, dari waktu yang ada. Dan insya Allah berkenaan tentang pembahasan yang berikutnya kita lanjutkan di kesempatan yang akan datang bismillahi ta'ala. Mungkin untuk malam ini kita cukupkan sekian. Subhanakallahumma rabbana bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabarakallahu fikum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.